السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وعليكم رب السلام. العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه Kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Fiqih Muyassar, dan kita sampai di bab yang ke-8 tentang tayamum. Tayamum secara bahasa, saya share screen. Tayamum secara bahasa artinya adalah al-qasdu, artinya sengaja. Tayamum secara bahasa artinya sengaja. Di antara makna bahasa tayamum bisa kita jumpai dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 267. Allah berfirman, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi." Allah taala berfirman, "Wala tayammamul khabith." Janganlah kalian tayammamul khabith, secara sengaja memilih yang buruk. Janganlah kalian secara sengaja, jangan secara sengaja memilih yang buruk untuk diinfakkan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut memilih yang buruk untuk diinfakkan dengan kalimat wala tayammamul khabith. Jangan secara sengaja tayammum, yaitu secara sengaja al-khabith, memilih yang khabith, yang buruk. Ini makna tayammum secara bahasa. Dan makna tayammum secara istilah, makna tayammum secara istilah artinya adalah mashul wajhi wal yadaini bis-sa'idi tayyib ala wajhin makhsus ta'abbudan lillahi ta'ala. Mengusap wajah dan kedua telapak tangan, mengusap wajah dan telapak tangan bisa'idit tayyib, dengan menggunakan sa'id yang suci. Ala wajhin makhsusin, dengan tata cara tertentu, ta'abbudan lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah ta'ala. Ini makna tayamum secara istilah. Dan apa kaitannya makna bahasa yang artinya sengaja dengan makna tayamum secara istilah? Kaitannya adalah bahwa orang yang tayamum secara sengaja menggunakan debu. Secara sengaja menggunakan debu atau tanah untuk bersuci. Kaitan makna bahasa dengan makna istilah. Untuk tayamum adalah karena orang itu secara sengaja dia menggunakan debu atau tanah untuk bersuci. Baik. Kemudian tentang hukum tayamum, tayamum disyariatkan. Dan itu bagian dari rukhsah Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya. Dan tayamum bagian dari kekhususan syariat Nabi Muhammad SAW. Tayamum hanya ada pada syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan untuk syariat-syariat Nabi yang lain, mereka tidak memiliki tayammum. Karena itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "U'titu khamsan, lam yu'tahunna nabiyun qabli." Aku diberi oleh Allah 5 keistimewaan. Nabi SAW pernah bersabda, aku diberi 5 keistimewaan. Lam yu'tahunna nabiyun qabli. Yang itu tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Dan salah satu di antara 5 keistimewaan itu, kata beliau adalah, waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan bumi sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Nabi SAW mengatakan, wa ju'ilat li, coba kita kutipkan hadisnya, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dan bumi itu dijadikan untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Baik. Yang ini mengisyaratkan bahwa bagian dari keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah adanya bumi yang dijadikan sebagai media untuk bersuci, dalam arti dipakai untuk tayamum. Sehingga dia bagian dari kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keringanan yang diberikan oleh Allah untuk para hambanya. Dan itu bagian dari kebaikan syariat Islam. Baik. Sehingga dari keterangan ini, penulis menyimpulkan tayamum adalah rukhsah, ya, keringanan dari Allah. Dan yang kedua, dia kekhususan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, itu bagian dari kebaikan syariat Islam. Karena itulah keberadaan tayamum akan memudahkan kaum muslimin untuk tetap menjaga kegiatan ibadah, sekalipun dia dalam kondisi udur, seperti orang yang sedang sakit atau orang yang tidak mendapatkan air. Kemudian tentang dalil tayamum dalam Al-Quran, ada di firman Allah surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Dan sebenarnya dalilnya ada dua. Pertama ada di surat Al-Ma'idah, yang kedua ada di surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di surat An-Nisa ayat 43 dan Al-Ma'idah ayat 6. Di An-Nisa ayat 43 Allah ta'ala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafurar rahima. Apabila kalian sakit atau safar, atau kalian baru saja keluar dari toilet, baru saja buang air, atau setelah hubungan badan dengan wanita, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak menjumpai air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka lakukanlah tayammum dengan menggunakan sa'id yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, usaplah wajah dan tangan kalian. Dalil dari Al-Quran untuk tayamum ada dua, ya. Pertama, ini ada di surat An-Nisa. Ada di surat An-Nisa ayat 43. Dan yang kedua, dalil yang semisal ada di Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kalau kalian tidak menjumpai air, maka bertayamumlah dengan menggunakan sa'id yang suci. Usapkan wajah kalian dan tangan kalian minhu dengan menggunakan sa'id itu. Ini ada di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Baik. Dan ini yang dikutip oleh penulis di kitab Fiqih Muyassar. Baik. Selanjutnya, jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentang sabab kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan tayamum. Disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada ceritanya, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan safar dan beliau mengajak Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau ketika safar sering sekali beliau mengajak istrinya. Bahkan diundi untuk menentukan siapa di antara istrinya yang diajak safar. Ketika safar ini beliau berangkat bersama Aisyah. Ketika beliau berangkat bersama Aisyah, Aisyah memakai kalung pinjam dari Asma bintu Abu Bakar, sehingga pinjam dari saudaranya seayah. Karena Asma dengan Aisyah itu saudara seayah, beda ibu. Pinjam dari saudaranya yaitu Asma. Ternyata ketika di perjalanan, kalungnya Aisyah itu hilang. Akhirnya Nabi SAW meminta kepada para sahabat, sebelum kita lanjutkan perjalanan, kita cari dulu kalungnya Aisyah. Masya Allah, dicari-cari-cari. Nggak ketemu. Padahal di situ ada Rasulullah SAW, ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat senior yang lainnya. Mereka berusaha untuk nyari kalung tadi, nggak ketemu. Ini bukan di jalan aspal, ini di padang pasir. Yang bisa jadi ketika benda berat itu jatuh, apalagi yang kecil, nanti diterpa angin, ketutup pasir. Maka sahabat ketika mencari sambil menyingkap pasir, ya, sambil ngorek pasir. Ngorek pasir bahasa Indonesia-nya apa ya? Mengais. Pokoknya dicari ya. Cari. Sampai akhirnya mereka putus asa. Masuk waktu sholat, mereka nggak punya air untuk wudhu. Akhirnya para sahabat banyak yang jengkel, sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu marah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau radhiyallahu anhu menemui Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah itu dicubit dengan cubitan yang sangat menyakitkan. Bapaknya yang nyubit. Nabi SAW ketika itu sedang tidur di pangkuan Aisyah. Apa kata Aisyah? Andaikan karena enggak khawatir ganggu Nabi SAW, saya itu mau teriak. Karena dicubit oleh ayahnya. Kenapa urusan kalung sampai menyebabkan repot banyak orang? Coba kalau tadi enggak nyari kalung, kita lanjutkan perjalanan, mungkin di jarak sekian kilo kita bisa dapat air. Tapi gara-gara masalah kalung, sampai ini masuk waktu sholat dan kita tidak menjumpai air. Dan sahabat-sahabat sudah pada gerenengan. Ya. Gerenengan, apa gerenengan? Ya, sudah menyinggung kondisi Aisyah. Wah, ini gara-gara. Ya, meskipun mereka tidak berani tegas mengucapkan kayak gitu. Wah, ini gara-gara kalung. Baik. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang tayamum. Kalau kalian dalam kondisi safar, lalu kalian dalam keadaan tidak bersuci, kemudian ingin salat, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id yang suci. Sahabat ketika mendapatkan syariat tayamum, mereka langsung sangat bergembira. Sampai mereka yang awalnya gerenengan, gersulo, ya, yang awalnya jengkel, disebabkan karena gara-gara nyari kalung, sampai mereka nggak bisa wudu. Mereka yang sebelumnya jengkel, tiba-tiba merasa gembira. Lalu dia mengatakan, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, وَمَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَةِ أَلِي أَبِي بَكْرٍ. Ini bukan pertama kali keberkahan keluarga Muhammad. Ini bukan pertama kali keberkahan keluarga Abu Bakar. Karena ada banyak kasus di mana keluarga Abu Bakar itu menjadi sebab Allah memberikan keringanan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah dalam masalah tayamum. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Mulai dari pelajaran masalah adab, pelajaran tentang bermuamalah dengan anak, orang tua dengan anak, pelajaran bermuamalah dengan istri, suami dengan istri, atau sebaliknya, pelajaran dalam masalah-masalah, termasuk dalam masalah akidah. Apa sisi pelajaran akidahnya, Pak? Nabi SAW bersama para rombongan yang merupakan sahabat-sahabat senior, mereka nggak tahu hal yang gaib. Kalung hilang, Nabi SAW nggak ngerti. Kalau beliau tahu, ngapain dicari? Dan nyuruh para sahabat untuk nyari. Bukti kalau beliau tidak tahu hal yang gaib, kecuali yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga tidak meminta bantuan, wahai golongan jin, coba carikan kalungnya Aisyah. Beliau tidak mengatakan demikian. Demikian pula beliau tidak, para sahabat juga tidak melakukan seperti itu. Abu Bakar, solehnya kayak apa? Beliau tidak punya perewangan, enggak punya khotam. Enggak punya jin pendamping perewangan. Sehingga mereka tidak minta, wahai para jin yang ada di sini, carikanlah kalung Aisyah, biar kami bisa cepat dapat kalungnya, terus melanjutkan perjalanan. Ternyata enggak ada demikian. Demikian pula Rasulullah SAW, beliau tidak tahu. Nah, setelah mereka tayamum, mereka sholat. Kemudian setelah putus asa, mereka melanjutkan perjalanan. Ternyata kalungnya ada di bawah onta yang ditunggangi oleh Aisyah. Loh, ontanya loh juga nggak bilang ke Rasulullah SAW kalau di bawahnya ada kalung. Artinya, beliau manusia biasa, sahabat-sahabat yang soleh juga manusia biasa. Jika Allah tidak menghendaki kejadian luar biasa terjadi ketika itu, maka tidak terjadi. Karena mukjizat itu di luar kendali manusia. Tapi murni kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, As-sa'idu tayyib, sa'id yang suci. Kafika wa illam tajidil ma'a ashra hijajin. Fa'idha wajadtal ma'a fa'amissahu bashrataka. Tanah yang suci, itu mencukupi bagimu. Jika kau tidak menjumpai air meskipun selama 10 tahun. Dan kalau kamu menjumpai air, maka sentuhkan kulitmu dengan air. Maksudnya berwudu dan mandilah. Sehingga orang andaikan dalam kondisi tidak menjumpai air selama 10 tahun, dia boleh tayamum terus selama 10 tahun. Andai. Terjadi seperti itu. Dan para ulama sepakat disyariatkan untuk tayamum. Idza tawafarat syara'ituhu. Apabila syaratnya terpenuhi. Wa annahu qa'imun maqamat taharati bilma. Dan tayamum itu sebagai pengganti taharah dengan menggunakan air. Fayubahu bihi ma yubahu bitatahuri bilma. Sehingga orang yang tayamum boleh melakukan amalan sebagaimana orang yang melakukan amalan dengan wudu atau mandi. Baik bentuknya sholat, tawaf, membaca Quran, dan yang lainnya. Tayyib. Saya kilas balik dulu ya. Mengulang pelajaran yang dulu pernah kita sampaikan. Bahwa toharoh dilihat dari medianya ada dua. Dilihat dari medianya ada dua. Pertama, toharoh asliyah. Pertama adalah at-taharah al-asliyah, taharah utama. Taharah yang utama. Taharah utama adalah taharah yang menggunakan air. Baik bentuknya mandi, dan ini ada dua, mandi dan wudu. Yang kedua adalah taharah badaliyah. Sebagaimana namanya, berarti dia adalah taharah yang sifatnya pengganti. Ini taharah pengganti. Baik. Dan ini menggunakan tanah atau permukaan bumi. Baik. Nah, karena namanya toharoh badaliyah, toharoh pengganti, berarti dia baru boleh dimanfaatkan jika toharoh asliyah tidak memungkinkan dilakukan. Toharoh badaliyah hanya boleh dilakukan jika tidak memungkinkan melakukan toharoh asliyah. Jika tidak memungkinkan melakukan toharoh asliyah. Makanya ini harus ada sebab. Sehingga untuk melakukan toharoh badaliyah, sehingga untuk melakukan toharoh badaliyah, harus ada sebab. Kalau enggak ada sebab, maka tidak berlaku taharah asliyah. Tidak berlaku taharah badaliyah. Harus ada sebab. Baik. Nah, sebab itu diatur oleh para ulama dalam syarat dan sebab yang membolehkan tayamum. Al-mas'alatu tsaniyah. Pada poin yang kedua. Dibolehkan untuk tayamum ketika tidak bisa menggunakan air. Baik karena tidak memiliki air atau dikhawatirkan berbahaya bagi fisik manusia ketika menggunakan air. Seperti karena sakit atau cuaca yang sangat dingin. Berdasarkan hadis dari Imran bin Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-sa'id at-tayyib fa innahu yakfik." Cukup bagimu dengan menggunakan tanah yang suci ya, untuk tayamum. Tayyib. Sehingga harus ada sebab di sini tadi kita sampaikan, sebab itulah yang menjadi syarat dan ketentuan dalam tayamum. Selanjutnya jamaah, penulis menyebutkan tentang beberapa syarat tayamum. Syarat tayamum di sini sebenarnya sama sebagaimana syarat dalam ibadah yang lain, yaitu Islam, niat, kemudian pelakunya seorang muslim, berakal, tamyiz. Kemudian syarat yang berikutnya adalah ta'adzuru istiqmalil ma' ya. Nah, kita fokus di bagian ini. Tidak memungkinkan menggunakan air. Tidak memungkinkan menggunakan air, itu punya catatan. Pertama, setelah diupayakan. Sehingga kalau tidak diupayakan, belum berlaku. Harus diupayakan dulu. Nah, upaya untuk menggunakan air, ada dua, ya. Upaya untuk menggunakan air ada dua. Pertama, dengan cara dicari. Yang kedua, diolah atau di treatment sebenarnya. Yang lebih tepat di treatment. Kok pakai treatment, Pak? Baik, misalnya dihangatkan. Misalnya. Baik. Dengan cara ditreatment dengan treatment tertentu. Misalnya dihangatkan atau didinginkan. Sudah? Jadi, di antara syarat tayamum, penulis menyebutkan ada banyak, ada niat, Islam, berakal, tamyiz. Tapi ini tidak kita bahas lebih detail, yang kita bahas syarat yang kelima. Yaitu, tidak memungkinkan menggunakan air. Nah, tidak memungkinkan menggunakan air itu berlaku catatan. Yang pertama adalah setelah diupayakan. Jika belum diupayakan, tidak boleh. Nah, setelah diupayakan itu bentuknya gimana? Ada yang pertama adalah dengan cara dicari dulu. Cari air. Ini berlaku bagi mereka yang tidak mendapatkan air. Baik ketika safar maupun ketika mukim. Harus diupayakan dulu. Nah, bentuk upaya untuk bisa mendapatkan air, itu bisa bentuknya dengan cara ya, membeli atau mencari meskipun berada di tempat yang jauh, yang jelas dia diupayakan. Yang kedua, dengan cara ditreatment, bisa dihangatkan atau didinginkan. Misalnya, kita berada di daerah yang sangat dingin. Fisik kita sehat. Kalau pakai air dengan suhu air itu berapa? Suhu air dengan suhu normal, ya. Suhu air berapa? 4 derajat. Ya. Kalau 7, 2 suhu udara ya. Pokoknya suhu air ya. Suhu air 20-an, Ustaz. 20-an ya. Baik. Kita sehat. Kalau pakai suhu air dengan suhu normal, kita bisa. Tapi ini karena dingin, wah, kumur itu kemeng ya. Kumur, nanti linu di gigi. Belum lagi mencuci wajah, wah itu Masya Allah, rasanya mata mau copot. Kemudian belum lagi nanti cuci kaki, padahal kita sedang pakai kaos kaki, masya Allah kalau cuci kaki, kakinya sampai tegang. Baik, akhirnya kita nggak berani wudhu. Sudah? Kalau Anda bisa menghangatkan, wajib menghangatkan. Agar bisa wudhu. Itu yang saya maksud, dia di treatment. Atau misalnya orang sakit, kena air suhu normal, dia nggak kuat. Tapi kalau kena air sehat, dia kuat. Maka dia harus wudhu dengan menggunakan air yang dihangatkan. Meskipun dalam kondisi sakit. Selama masih bisa wudhu, harus wudhu. Tayyib. Nah, jamaah, di beberapa masjid di Timur Tengah, ya, kadang air itu ditaruh di tempat yang kena panas ya. Di tandon kena panas. Jadi kalau wudhu pas duhur atau asar, itu buka kran panas sekali. Ya. Makanya sebelum wudhu kadang ditampung dulu, ya, baru ditunggu sebentar, dipakai wudhu. Nah, itu yang kita maksud, bisa jadi dia perlu didinginkan. Sudah? Jadi tidak memungkinkan untuk menggunakan air, itu catatannya adalah setelah diupayakan, dan upaya dalam menggunakan air bisa dengan dicari terlebih dahulu, baik dengan cara membeli atau mencari dengan cara yang lainnya. Yang kedua adalah di treatment, baik dengan cara dihangatkan atau didinginkan. Dan penulis mengatakan di sini, menyebutkan beberapa dalil. Di antaranya adalah hadis Sahibu Syajja. Ada orang yang kepalanya bocor. Ada orang yang jatuh atau kebentur apa begitu sampai kepalanya bocor. Sehingga orang ini sakit di bagian kepala. Dan ketika itu sedang safar. Kemudian di malam harinya orang ini junub. Sudah sakit, junub lagi. Dalam kondisi safar. Lalu mereka pun tanya kepada sebagian sahabat. Apakah saya sudah punya uzur untuk tidak mandi junub? Karena saya kepalanya bocor. Ya. Saya kepalanya bocor sehingga nanti kalau saya mandikan, ini akan kena air. Lalu sahabat ini mengatakan, Laisa laka udhurun, kamu gak punya udhur. Dia berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya sahabat yang kepalanya bocor ini mandi besar. Ya dikeramasi. Setelah keramas, mati. Berita itu pun dilaporkan kepada Nabi SAW. Dan beliau marah sampai beliau mengatakan, Qataluhu. Qatalahumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala qataluhu, mereka telah membunuh orang itu. Semoga Allah ta'ala membinasakannya. Jadi didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, Halla sa'alu idha lam ya'lamu. Kenapa enggak tanya kalau enggak ngerti masalah agama? Jangan main berfatwa. Innama syifa'ul ayyis su'al. Karena obat kebodohan adalah dengan tanya. Kalau enggak ngerti, jangan nekat. Tanya. Sehingga sampai sahabat itu mati. Disebabkan karena dia tidak dianggap tidak punya uzur untuk tayamum dalam kondisi junub. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Ketika beliau diutus oleh Nabi SAW untuk menjadi panglima perang Dhatus Salasil. Qala, kata Amr, ihtalamtu fi lailatin baridah. Aku mimpi basah di malam yang sangat dingin. Syadidat al-barad, yang sangat dingin. Dan kita tahu Jazirah Arab mengikuti 4 musim. Fa asfaqtu in ightasaltu an ahlaka. Dan saya khawatir kalau saya mandi nanti saya mati. Fa tayammamtu, maka saya pun tayammum. Wasallaitu bi ashabi salat subhi, dan saya salat subuh bersama para sahabat. Sehingga di situ sahabat Amr ibn al-As, beliau tayammum karena enggak kuat dingin. Ketika sampai di Madinah, Nabi SAW bertanya, loh kenapa kok kamu melakukan tayamum padahal masih punya air? Dan alasannya karena dingin. Apa jawaban sahabat Amr Ibn Al-As? Beliau mengatakan, karena Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ. Jangan kau binasakan dirimu, jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Kemudian dipuji oleh Nabi SAW dengan jawaban ini. Baik. Berikutnya, di antara ketentuan tayamum, selain tidak memungkinkan menggunakan air, yang kedua yang dibahas oleh penulis adalah menggunakan turab yang suci. Menggunakan tayamum harus menggunakan permukaan bumi yang suci. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Fatayammamu sa'idan thayyiba." Lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id yang suci. Coba kita buka di sini. Lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id yang suci. Baik. Apa yang dimaksud dengan sa'id yang suci? Apa yang dimaksud dengan sa'id yang suci? Sa'id artinya adalah wajhul ardi, permukaan bumi. Sa'id artinya adalah permukaan bumi. Dan permukaan bumi itu beraneka ragam. Ada yang bentuknya batu, ada yang bentuknya tanah, ada yang bentuknya kerikil, ada yang pasir, dan aneka bentuk permukaan bumi yang lainnya. Karena itulah berdasarkan keterangan ini, Allah Ta'ala bolehkan kita tayamum dengan menggunakan sa'id, maka di situ kita punya catatan bahwa media tayamum wajib unsur bumi. Wajib berasal dari unsur bumi. Sudah? Nah, sekarang makna kata sa'id, apakah harus tanah? Apakah harus tanah? Ulama khilaf dalam masalah ini. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sebagian ada yang mengatakan harus tanah. Dan sebagian ada yang mengatakan tidak harus tanah. Kebalikannya ya. Sebagian ada yang mengatakan tidak harus tanah. Dan pendapat ini yang lebih mendekati. Baik. Apa sih bedanya tanah dan bukan tanah? Kalau tanah, sebagaimana tanah yang kita injak. Jadi dia kalau kena air, itu ada unsur seperti lumpurnya, lengket antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Adam itu diciptakan dari tanah min turabin, dan kemudian dia berubah menjadi kalfakhar. Wa khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Allah ciptakan manusia dari salsal kalfakhar. Ini ada di surat Ar-Rahman ya. Allah ciptakan manusia dari salsalin kalfakhar. Apa yang dimaksud dengan salsalin kalfakhar? Yang itu merupakan asal muasal penciptaan Adam. Salsalin kalfakhar artinya adalah manusia itu diciptakan dari tanah kering seperti tembikar. Dan kita tahu tanah kering seperti tembikar itu bahan sebelumnya adalah tanah yang basah. Kemudian dia ketika mengering dia mengeras sebagaimana layaknya tembikar. Allah juga mengatakan min sulalatin min tin. Min sulalah min tin. dari sulalatin min tin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ada di surat Al-Mu'minun ayat 12. Apa yang dimaksud dengan sulalatin min tin? Sulalatin min tin maknanya adalah sesuatu yang berasal dari saripati, atin, tanah. Sehingga dia ketika dikenai air, itu seperti ada yang menggenang. Baik, itulah yang dimaksud dengan turab. Dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, bahwasanya Adam itu diciptakan dari turab. Nah, turab itu berarti tanah ini. Turab. Nah, apakah tayamum harus menggunakan turab yang di situ mengandung seperti ada lumpurnya, kalau kena air jadi becek? Ataukah tidak harus tanah, tidak harus turab? Pendapat yang lebih kuat tidak harus. Karena itu, ya, boleh tayamum dengan pasir. Dan pasir itu bukan turab. Anda bisa ngambil pasir dia di pantai. Pasir, saya sebut pasir, pasir jangan yang ada lempungnya. Ambil pasir di pantai. Sekarang kasih air dia. Ketika dikasih air, apakah dia seperti lumpur? Tidak. Air itu langsung meresap ke bawah. Kalau lumpur, mungkin masih menggenang dulu. Baru nanti lambat-lambat laun meresap. Ya. Dan insya Allah pendapat kedua ini yang lebih mendekati, karena yang dimaksud turab adalah wajhul ardi, semua permukaan bumi. Sehingga orang boleh tayamum dengan menggunakan batu, tayamum dengan menggunakan unsur-unsur bumi yang lain. Baik. Berikutnya, yang ketiga. Benda sintetis yang bukan dari unsur bumi tidak bisa digunakan untuk tayamum. Misalnya apa, Pak? Benda sintetis yang bukan unsur bumi tidak bisa digunakan untuk tayamum. Ya, misalnya plastik, kain, kemudian apa lagi? Jok-jok mobil, dan seterusnya. Itu adalah benda sintetis yang dia bukan bagian dari unsur bumi. Nah, benda seperti ini nggak bisa dipakai untuk tayamum karena syarat tayamum harus menggunakan sa'id dan tayyibah, tanah yang atau permukaan bumi yang suci. Sehingga benda yang dia sifatnya sintetis tidak berasal dari bumi, ya, maka dia bukan termasuk benda yang bisa digunakan untuk tayamum. Baik. Karena itu begini, ada pertanyaan. Kalau kita menepuk tangan kita di jok pesawat, ada tempelan debu kan di situ? Boleh nggak dipakai tayamum? Coba Anda lihat debu apa itu? Ya, potongan-potongan kain, Pak. Itu debu kain, bukan debu bumi. Nggak bisa dipakai tayamum. Sehingga, kenapa kita tidak membolehkan tayamum di pesawat? Karena di pesawat kita nggak bawa debu. Nggak bawa unsur bumi, maksud saya. Dan kalau ditepukkan di jok, atau apalagi di bagasi dalam, ya, di kabin, Anda oleskan atau Anda tepukkan tangan, usap-usapkan tangan itu, nggak ada apa-apa. Ini nggak boleh dipakai untuk tayamum. Karena dia bukan unsur bumi. Lain dengan tembok. Nabi SAW pernah tayamum dengan tembok. Karena tembok, bahannya berasal dari unsur bumi, bebatuan, ya, tanah, pasir, dan seterusnya. Baik. Karena itulah jika di satu tempat, orang tidak bisa mendapatkan, ya, orang tidak bisa mendapatkan unsur bumi. Di sini ada satu konsekuensi. Jika di suatu tempat orang tidak bisa mendapatkan unsur bumi dan tidak memungkinkan menggunakan air, maka berarti apa, Pak? Dia tidak bisa wudu maupun tayamum. Wudu nggak bisa, tayamum nggak bisa. Nah, orang seperti ini boleh sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Khusus yang seperti ini. Ini yang sering diistilahkan dengan faqidut tahuratain. Orang yang tidak memiliki dua media bersuci. Orang yang tidak memiliki dua media bersuci. Sehingga dia nggak bisa wudu dan juga nggak bisa tayamum. Tapi dia tetap harus sholat dan sholatnya sah jika kondisinya seperti ini. Dia tidak memiliki dua alat bersuci. Baik. Contohnya di mana sih, Pak, orang yang kondisinya kayak gini? Contohnya misalnya di atas bis. Bis umum. Nggak ada toiletnya. Nyuruh berhenti kayaknya nggak mungkin. Apalagi ini jarak jauh. Terus kita mau sholat. Nepuk ke kaca. Oh, kaca itu benda sintetis. Bisnya bersih. Ada debu tapi di luar kaca. Ngambil debu di luar kaca kan nggak bisa. Karena dibuntu. Maka dalam kondisi seperti ini, jika dia nggak bisa wudu, maka dan dia nggak bisa tayamum, maka dia boleh sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Dan sebenarnya kalau kita bisa berwudu dengan air yang sedikit, insya Allah masih ada peluang. Saya pernah naik dari Jogja ke Surabaya, ya. Langganan saya adalah Sumber Kencono, cepat tur murah. Jadi di bis itu, biasanya prediksi saya berangkat jam 11 malam, subuh sampai Surabaya. Ternyata bis ini lambat. Sehingga sampai di terminal Surabaya, kurang lebih jam 7. Akhirnya kita ketemu waktu subuh di sekitar daerah mana itu, ya. Ya. Yang jelas jauh sebelum Surabaya. Masya Allah, tayamum tidak bisa. Nggak mungkin kita nyuruh, Pak, tolong berhenti sejenak ke masjid, saya mau wudu atau sholat. Nggak mungkin. Akhirnya, alhamdulillah, bawa air botol, air minum, ya, itu yang saya pakai untuk wudu. Tetesan basahnya saya tadahkan ke jaket. Kalau Anda bisa wudu seperti ini, insya Allah lebih bagus. Dan saya menggunakan kaos kaki, sehingga bagian kaki cukup diusap. Tidak perlu dicuci. Ya, ya jadinya basah semua ini bagian jaketnya itu yang ada di depan saya. Tapi nggak masalah, yang penting nggak ganggu sebelahnya. Sholat. Baik, Anda kalau bisa seperti ini, insya Allah bagus. Ya, sehingga dengan seperti itu maka kita tetap menjaga wudu sebisanya. Wallahu a'lam. Selanjutnya tentang pembatal tayamum. Pembatal tayamum adalah semua pembatal wudu. Pembatal tayamum adalah semua pembatal wudu. Pembatal tayamum semua pembatal wudu. Jadi kentut, buang air besar maupun kecil, dan seterusnya. Yang kedua, wujudul ma' ada air. In kana tayammum li adamihi. Jika sebab tayammum adalah karena tidak ada air. Tapi kalau sebabnya karena sakit, ada air, enggak ngefek. Ya. Jadi yang kedua, telah hilang uzur untuk tayammum. Ya. Uzur untuk tayammum telah hilang. Jika sebabnya adalah karena tidak mendapatkan air, maka begitu dia mendapatkan air, wajib tayamum, wajib wudu. Jika sebabnya karena sakit, maka begitu dia mampu menggunakan air, maka dia wajib wudu. Sehingga pembatal tayamum jika udurnya hilang. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke bagian yang terakhir, yaitu tata cara tayamum. Tayamum tadi kita sampaikan adalah rukhsah, keringanan. Rukhsah, keringanan. Dan yang namanya keringanan itu dilakukan dengan mudah dan tidak memberatkan. Ya. Namanya keringanan harus dilakukan dengan mudah dan tidak memberatkan. Karena itulah prinsip tayamum mudah. Karena tayamum itu rukhsah, sehingga tidak dibuat sulit. Karena itu tayamum itu mudah. Tayamum adalah mudah. Tidak dibuat sulit karena dia bagian dari rukhsah. Apa bentuk kemudahan tayamum? Ya, bentuk kemudahannya, pertama, ya, boleh mendahulukan, ya, boleh mendahulukan tangan, ya, baru wajah. Boleh juga sebaliknya, wajah dulu baru tangan. Yang kedua, tidak disyaratkan harus rata ketika tayamum. Beda dengan wudu. Wudu, siku kok kering, batal wudu. Wudu kaki kemiri, ya. Apa ini? Mata kaki kok kering, batal wudu. Tayamum, orang mengusap muka. Loh, Pak, lipatan-lipatan ini kok enggak ada debunya? Batal enggak tayamumnya? Tidak batal. Demikian pula ketika dia mengusap ke telapak tangan. Pak, ini enggak disela-selai jarinya. Nah, kalau wudu disela-selai, kalau tayamum enggak perlu. Ya. Meskipun kalau mau dia sela-selai, silahkan. Karena tayamum itu dimudahkan, sehingga tidak harus rata. Kalau tayamum harus rata di muka, wedaan saja. Nah, itu rata itu. Dan harus pakai ngaca. Tapi kan tidak disyaratkan seperti itu. Orang nepuk sekali, jika di sini ada beberapa kerikil yang membahayakan, dihilangkan, terus ngusap ke muka. Nah, udah. Loh, nggak rata, Pak. Itu belum ada debunya. Nggak harus rata. Setelah itu tangan. Dan boleh sebaliknya. Tangan dulu, baru muka. Karena dua-duanya pernah dipraktikkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nepuknya berapa kali? Banyak para ulama Hambali nepuk sekali. Ya, meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan dua kali. Dan nepuk sekali lebih kuat berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, At-tayammumu durbatunil wajhi wal kaffain. Tayammum itu sekali tepuan. Dia dipakai untuk wajah dan dua telapak tangan. Juga disebutkan dalam hadis dari Ammar radhiyallahu anhu, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ammar ketika ngajari tayamum, innama kana yakfika an tasna hakadha. Sebenarnya kamu cukup melakukan seperti ini. Fadaraba bi kaffihi darbatan 'alal ardh, lalu beliau menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah. Tsumma nafadhaha, lalu dibersihkan. Tsumma masaha bihima dhahra kaffaihi bishimalihi. Kemudian beliau usapkan punggung telapak tangan dan sebaliknya. Tsumma masaha bihima wajha. Setelah itu baru beliau mengusap wajah. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Baik. Sehingga untuk tata cara tayamum sangat mudah. Ada enggak niatnya? Ya tentu ada niat. Masa beramal tanpa niat? Kecuali orang yang enggak sengaja, itu beramalnya tanpa niat. Selama dia sengaja, maka pasti dia sudah punya niat. Kemudian yang kedua, apakah tepukannya harus dua kali? Jawabannya tidak, sekali boleh. Dan bahkan sekali, itu yang lebih sesuai sunnah. berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tayammumu dorbatun. Tayammum itu sekali tepukan untuk wajah dan dua telapak tangan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai di bab tentang masalah tayammum. Dan selanjutnya kami kembalikan ke Pak Rashid. Tafadhal Pak Rashid. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ini kita akan masuk ke pertanyaan. Saya ulangi lagi, jika ingin ada yang bertanya langsung silakan raise hand. Nanti kita akan beri kesempatan untuk bertanya. Baik, saya akan share screen untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan dari Ustaz, assalamualaikum. Kalau ada air hangat, tapi suhu rumah terlalu dingin, sehingga untuk jalan ke kamar mandi juga terlalu dingin, bolehkah bertayamum atau bolehkah wudu menggunakan air, tapi untuk kaki hanya mengusap kaus kaki dan lengan baju tidak diangkat sampai siku? Maksudnya tidak dibasuh sampai siku ya mungkin. Baik. Kita nggak kebayang kondisinya. Jalan dari kamar ke kamar mandi sangat dingin ya. Di London memungkinkan tuh. Bisa kalau kita tinggal, kalau kamar mandinya sharing, Pak. Jadi harus keluar kamar lalu berjalan ke kamar mandi untuk duduk. Berarti keluar rumah di dalam, dulu. Di dalam ruang, dalam gedung, tapi harus jalan dulu keluar kalau misalnya in the kosan, Ustaz. Oh, siap. Kamar mandinya tidak di dalam. Baik. Jika memang demikian, wallahu taala alam. Kalau itu bisa membahayakan bagi Anda, karena Anda harus keluar dari kos, kemudian menuju kamar mandi, sehingga kamar mandi di luar ya. Jika itu membahayakan bagi Anda, maka insya Allah tidak masalah tayamum. Tapi kalau masih memungkinkan untuk keluar, karena di situ ada air, maka Anda harus tetap keluar. Meskipun dengan menggunakan selimut yang tebal atau jaket hanya untuk ngambil air terus dimasak di dalam kamar masing-masing. Baik, yang seperti ini sebenarnya kembali kepada ukuran apakah ini membahayakan bagi pribadi ataukah tidak. Sahabat Amr Ibn al-As, beliau kenapa kok tidak menghangatkan air? Karena beliau sedang safar. Dan orang yang sedang safar sulit untuk menghangatkan air, harus daden dulu ya, buat api dulu, baru kemudian masak airnya. Kecuali kalau misalnya sahabat bareng-bareng melakukan itu. Nah ini kalau beliau sendirian, bisa jadi itu akan berbahaya bagi beliau atau terlalu lama waktunya. Baik. Wallahu a'lam. Insya Allah cukup jelas ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya yang bertanya langsung. Mbak Tati, silakan. Ya, oke. Okay. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering ke rumah sakit dan kebetulan saya sering operasi. Waktu kaki saya dioperasi karena knee operation, badan lainnya sangat sehat. Cuma kita tidak bisa gerak aja. Air ada. Terus dalam posisi begitu itu, apakah saya tetap harus berwudu atau saya boleh tayamum? Kan ada tembok di sekitar kamar di rumah sakit itu. Dan kalau toh itu harus tayamum. Tapi kalau memang harus wudu, kakinya kan dibalut. Jadi saya selalu bingung begitu itu. Tolong dijelaskan. Jazakumullah khair. Wa jazakumullah khairan. Baik. Yang pertama, ketika ada salah satu di antara anggota badan kita yang dibalut, ulama khilaf apakah itu perlu diusap ataukah tidak. Namun mereka dengan tegas mengatakan, jika anggota badan yang lain masih sehat, maka anggota badan yang lain tetap harus diwudukan. Sehingga wajah masih bisa kena air, tangan bisa kena air, kaki yang satu bisa kena air. Yang satunya nggak bisa karena dibalut, maka cukup diusap permukaannya. Nah, selanjutnya, gimana kalau kita nggak bisa gerak di rumah sakit? Maka pertanyaannya, bisa nggak minta bantuan orang lain untuk wudu? bisa. Nah, kalau masih di ukuran bisa, maka itu bagian dari upaya, ya, bagian dari upaya untuk pengadaan air. Misalnya ada keluarga yang nungguin. Alhamdulillah, sehingga pada saat waktu sholat, Anda minta tolong ambilkan air di kamar mandi, seember misalnya. Oke, seember kebanyakan ya, satu gayung. Terus Anda berwudu. Bisa juga menggunakan spray, nanti disemprot dalam jumlah yang lebih banyak. Pak, nanti basah dong kasurnya. Siapkan handuk yang kira-kira kalau basah, nggak masalah. Nah, barangkali sebagai apa? Sebagai penanggulangan agar tidak terlalu sering seperti ini, mungkin Anda bisa lakukan jamak suri. Kelihatannya jamak, padahal aslinya bukan jamak. Sholat duhur diakhirkan, mendekati asar. Begitu selesai sholat duhur, tunggu sebentar lagi asar. Terus langsung sholat asar. Dengan wudu satu. Dengan cara itu Anda akan menghemat, mungkin Anda butuh wudu hanya 3 kali dalam sehari. Sebelum duhur, yang sengaja dimempetkan dengan asar, kemudian sebelum isya maghribnya karena secara sengaja agak diakhirkan, begitu selesai maghrib langsung masuk isya, dan sebelum subuh. Hanya 3 tempat ini Anda berwudu, selain itu tidak perlu, Anda boleh tidak wudu. Nah, maka di 3 tempat ini ketika Anda berwudu, di posisi ini, jika masih bisa menggunakan air, harus menggunakan air. Dan tidak boleh tayamum. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Tadi ada kelupaannya tentang bolehkah mengusap kaos kaki. Jawabannya boleh. Tapi sebelumnya, sebelum Anda pakai kaos kaki, harus sudah wudu dulu. Wudu sempurna, kaki dicuci, terus pakai kaos kaki. Nah, selanjutnya wudu berikutnya cukup diusap. Dan masanya hanya sehari semalam. Ya. Jika sudah habis masanya, wudu lagi dengan sempurna, kaki dicuci, terus pakai kaos kaki. Okay. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan sebelum ke penanya yang langsung, saya akan coba menanyakan yang menitip. Saya coba share. Okay. Assalamualaikum, Ustaz. Saya berangkat dari rumah setelah sholat zuhur. Qadarullah, karena macet. Ketika masuk asar, saya masih di jalan dan belum tiba di tujuan, hingga mendekati sholat maghrib. Apakah pada saat itu saya boleh bertayamum karena sudah batal untuk sholat asar di mobil dan tidak bawa air? Baik. Anda boleh tayamum dengan cara menepi, ya. Sehingga Bapak menepi terlebih dahulu. Setelah itu, jika ada air, bisa beli air, silakan beli air. Kalau nggak bisa, silahkan tayamum dengan menggunakan tanah. Terus sholat di atas kendaraan. Jika Anda bisa sholat di atas tanah, sehingga sambil berdiri, Anda harus sholat di atas tanah, sambil berdiri. Kalau nggak bisa, silahkan sholat di kendaraan, sebisanya. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya silahkan yang bertanya langsung, Gary. Jadi dari Amerika nih, di Amit. Silakan, Pak Gary di Amit. Silakan, Bapak. Mangga. Ya, maaf. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakumullah khairan katsir Ustadz dan tim Paduka, masya Allah. Barakallah. Mungkin pertanyaannya singkat aja Ustadz, jadi hanya mau confirm aja nih. Saat kita misalnya sedang bepergian dengan pesawat ya, traveling dan kebetulan ininya panjang gitu ya, 15 jam di pesawat gitu. Dengan asumsi di pesawat memungkinkan air dan jumlahnya cukup. Berarti kita tetap diutamakan harus berwudu ya Ustadz ya, karena kondisinya memang demikian gitu. Ya sama Ustadz. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Jadi sebatas pesawat itu bukan alasan untuk tayamum. Saya di atas pesawat maka saya tayamum. Tunggu dulu, bisa nggak wudu di pesawat? Bisa sih, cuman agak repot. Selama masih bisa, wajib wudu di pesawat. Sehingga silakan wudu di pesawat dan Anda tetap menjaga ketertiban, ya. Dengan air secukupnya, mungkin cuma satu gelas air mineral 250 ml itu ya. Sehingga bisa wudu segitu, insya Allah bisa wudu di pesawat. Nggak perlu banyak air. Baik. Karena di pesawat ada air yang mencukupi, selama masih mencukupi, wajib untuk berwudu. Wallahu a'lam. Baik, saya mungkin langsung ke penanya yang menanya langsung dari Amsterdam. Silakan Mbak Yani dari Amsterdam, di unmute. Silakan. Mbak Yani dari Amsterdam, silakan. Pertanyaannya. Baik, mungkin saya mute dulu ya. Sementara kita ke pertanyaan yang titik pertanyaan. Ini mungkin hampir sama dengan yang tadi, Ustaz. Mungkin apa air? Jadi saya skip ya, Ustaz. Ini. Ya kalau memang terbatas ya. Anda mendapatkan informasi airnya memang terbatas ya. Ikuti petunjuk itu. Selama Anda yakin tidak memungkinkan menggunakan air, sehingga Anda tidak berwudu. Terus apakah boleh tayamum? Maka pertanyaannya, media apa yang bisa digunakan untuk tayamum di atas pesawat? Jok? Yeah. Kaca? Jendela? Atau apa, dinding pesawat? Padahal semuanya bahan sintetis. Itu bukan unsur bumi. Tapi saya kalau nyepuk di jok, rasanya kayak ada debu-debunya gitu. Itu debu kain, bukan debu tanah. Sehingga tidak bisa dipakai tayamum. Kecuali kalau Anda masuk pesawat bawa tanah. Nah, itu bisa dipakai tayamum. Nah, terus gimana Pak masuk pesawat bawa tanah? Waktu perjalanan ke salah satu negeri non-muslim ya. Satu pesawat kayaknya hampir semuanya non-muslim. Kita berangkat jam 11 malam. Dan tiba di lokasi itu setelah subuh, sekitar jam 7. Satu pesawat semuanya non-muslim, mungkin yang muslim tinggal saya orang Indonesia dengan mungkin satu atau dua lagi orang Indonesia. Tapi saya berada di window, sehingga kanan-kanan saya, keduanya orang kafir yang sedang tidur. Wah ini repot sekali pas jam segitu. Padahal subuh itu adalah tempat bagi orang kafir maksimal tidur. Akhirnya saya kesulitan. Terus ini wudu tidak mungkin. Tayamum tidak boleh. Akhirnya saya tayamum. Pakai debu apa? Debu sepatu. Jadi di sepatu saya bagian bawah ada debunya, saya pakai tayamum. Selama itu tidak najis, boleh dipakai untuk bersuci. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan berikutnya, tapi ini sama dengan yang lain, yang tadi masalah di mobil, cuman ada pertanyaan tambahan sedikit yang di bawah ini mungkin. Tanah di pot di sini itu adalah kompos, bolehkah digunakan untuk tayamum? Tanah kompos, dia berarti mengandung apa, kotoran ya? Ya. Kalau ada kotoran yang najis, nggak boleh dipakai tayamum. Kalau tidak ada kotoran yang najis, hukum asal tanah itu suci, sehingga dia boleh dipakai untuk tayamum. Wallahu a'lam. Jadi kalau sebatas kompos, insya Allah tidak mempengaruhi posisi karena dia masih tanah. Kompos kan campuran tanah, kemudian apa? Dedaunan ya. Dedaunan, ya. Sampah-sampah pohon. Terus kadang dicampur kotoran, kotoran kambing atau kotoran apa. Terus diudak jadi kompos. Ya. Kalau di situ ada kotoran yang najis, tidak boleh. Cuman kompos itu mengandung tanah, tapi kadang tanahnya lebih sedikit dibandingkan dedaunannya. Tapi ala kullin, selama ada tanah yang nempel yang bisa kita gunakan untuk tayamum, silakan tayamum dengan kompos. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan singkat saja pertanyaannya nih Ustaz. Kalau debu di karpet pesawat itu boleh kah Ustaz? Ya, kalau debunya debu tanah yang nempel di karpet pesawat boleh. Tapi kalau debunya debu kain, Bapak Ibu ngerti ya istilah jelbut? Nggak ngerti ya? Jadi kain kalau kita kibaskan itu kan ada yang terbang-terbang. Ya. Terbang-terbang itu adalah potongan-potongan dari benang. Ada benang yang rusak, terus potongannya ada di permukaan itu. Potongan itu ketika kita pakai tayamum tidak bisa, karena ini bahan sintetis. Sehingga dia bukan debu unsur bumi, tapi dia debu dari bahan sintetis. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah saat di perjalanan, bolehkah saya wudhu menggunakan air dari rumah yang dikemas dalam botol spray? Nah, ini mungkin salah satu solusi, dan kemarin sudah kita sampaikan, wudhu dengan menggunakan spray itu boleh, tapi syaratnya harus ada air yang mengalir, ya, air yang jumlahnya banyak, karena Anda harus mencuci wajah. Bukan disibin, kalau disibin, cuma di permukaan-permukaan saja, terus disibin, nah ini belum disebut mencuci wajah. Jadi disemprot dalam jumlah banyak sampai air mengalir, ya. Sehingga kira-kira ketika Anda gosokkan, itu tidak ada unsur wajah yang kering. Demikian pula di tangan dan kaki. Selama Anda bisa memenuhi itu, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Afwan, barusan dimit. Pertanyaan yang sesuai dengan topik, sudah selesai Ustaz, sudah habis. Tapi ada dua pertanyaan yang di luar topik, bagaimana Ustaz? Apakah baik, boleh. Boleh. Pertama ini, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya berburu seperti menembak burung, memanah? Mohon penjelasannya dan dalilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berburu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. وَأُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ, dan dihalalkan bagi kalian buruan laut. Coba kita buka ayatnya. صَيْدُ الْبَحْرِ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا. Ada di surat Al-Ma'idah ayat 96. Saya share screen. Di surat Al-Ma'idah ayat 96, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uhilla lakum saydul bahri." Dihalalkan bagi kalian buruan laut. "Wa ta'amuhu," demikian pula makanan dari laut, maksudnya adalah bangkainya. Mata'an lakum walisayyara, sebagai kenikmatan bagi kalian dan untuk perjalanan. Lalu Allah mengatakan, wa hurrima 'alaikum saydul barri, dan diharamkan bagi kalian untuk berburu hewan darat. Ma dumtum huruma, selagi kalian dalam kondisi ihram. Sehingga yang dilarang oleh Allah adalah berburu ketika sedang ihram. Dan dulu sahabat pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pernah diuji oleh Allah dalam bentuk warima hukum. Dalam bentuk binatang buruan yang gampang untuk diambil. Jadi kita coba lihat bercerita tentang ini dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd. Allah Ta'ala akan menguji kalian dalam bentuk binatang buruan. Tanaluhu aydikum warimahukum. Yang itu bisa didapatkan dengan ditangkap langsung pakai tangan kalian atau pakai senjata kalian. Liya'lamallahu mayyakhafu bilghaib, agar Allah melihat siapakah di antara hambanya yang takut kepada Allah bilghaibi, padahal dia tidak ketemu Allah. Nah, ayat ini berbicara tentang ujian yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat. Jadi sahabat ihram dari Dzul Khulaifah sampai ke Mekah, jaraknya 450 kilo. Perjalanan memakan waktu kurang lebih antara 5 sampai 7 hari. Di perjalanan diuji oleh Allah. Ada banyak sekali binatang buruan. Entah bentuknya burung, kelinci, ya, kijang, maupun hewan-hewan yang halal yang lainnya. Yang itu bisa diambil pakai tangan. Jadi ditangkap itu bisa. Itu ujian. Tapi sahabat berhasil, Masya Allah. Mereka tetap komitmen dengan ikhramnya dan gak ngambil binatang buruan itu. Ini sangat berbeda dengan Bani Israel. Bani Israel, mereka diuji oleh Allah. Hari Sabtu gak boleh nangkap ikan. Ya, ternyata mereka melanggar. Lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka dijadikan sebagaimana kera dan babi. Terus mereka mati. Baik, ini semuanya adalah dalil bolehnya berburu dalam Islam. Dan dulu ada sahabat yang ahli dalam berburu namanya Adi bin Hatim. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Ustaz. Ini sudah jam 9:29. Masih ada dua pertanyaan yang di luar topik, bagaimana Ustaz? Oh, satu aja. Sudah satu, oke. Okay. Assalamualaikum. Ini bertanya mengenai akikah. Hukum untuk akikah sunnah, dan apabila waktu dulu orang tua kita tidak punya dana untuk akikah dan anak banyak, sedangkan kita baru tahu waktu punya anak bahwa kita sendiri belum di akikah, apakah kita harus juga akikah untuk diri kita sendiri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawab akikah itu adalah tanggung jawab orang tua. Sehingga ketika orang tuanya mampu, maka dia harus mengakikahi anak. Dan ulama beda pendapat apakah akikah itu wajib ataukah tidak wajib. Dan pendapat yang lebih tepat, yang lebih kuat, tidak wajib. Baik. Nah, tentang akikah untuk anak, yang itu merupakan tugas orang tua. Jika orang tua tidak mampu, bagaimana? Kalau nggak mampu, maka dia gugur tugas akikahnya sampai anak itu balig. Sehingga misalnya ketika lahiran nggak mampu. Sampai anak di usia 2 tahun, 3 tahun nggak mampu. Sampai usia 5 tahun tetap belum mampu. Ketika anak ini balig, rizkinya semakin banyak, dia baru mampu untuk akikah. Maka anak yang sudah balig ini, karena sudah balig, selesai masanya. Kamu nggak perlu mengakikahi. Tapi kalau dia belum balig, silakan diakikahi. Meskipun jaraknya cukup lama. Nah, kemudian, bolehkah mengakikahi diri sendiri? Jawabannya ulama khilaf, tapi pendapat yang kuat boleh. Namun itu tidak wajib. Dalam arti tidak sebagaimana mengakikahi anak. Karena itu jika Anda mau mengakikahi diri sendiri silahkan, tidak juga silahkan. Misalnya dengan pertimbangan mengakikahi diri sendiri adalah ya, agar misalnya Anda ingin menjadi seorang hamba yang lebih sempurna, silahkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan mohon doanya dari teman-teman, terutama Anda yang saat ini sedang safar, dan doanya musafir termasuk doa yang mustajab. InsyaAllah di tanggal 14 November, Yayasan Amal Abadi Indonesia